kasih. Nitip salam untuk Angker Korea. Ada Bang Tua, Mas Pesek, Mas Arai, Mas Ambon juga, Mas Nanen. Terima kasih. Rindu yang selama ini masih menggunakan. pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Karena perpisahan kini telah terobati, bahagia yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Suji dari panitia.